salat ulama Nabi sudah semua. Salat ulama Nabi sudah semua. Belum. Baru mau masuk. Baru mau masuk baru. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Qala syekh rahimahullahu ta'ala As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyabuha. Salawat atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan tempat-tempatnya dan lafad-lafadnya. Setelah selesai membaca tasyahud sampai dua kalimat syahadat, kemudian membaca solawat. Kemudian membaca solawat. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi tashahudil awal wa ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam senantiasa bersolawat atas dirinya pada tashahud awal dan yang lainnya. Wa sanna dzalika li ummatihi haitsu amarahum bis salati alaihi ba'da salam alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan yang demikian untuk umatnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa 'allamahum anwa'an min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka macam-macam dari lafaz-lafaz selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaz selawat ya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis faqad qalu ya Rasulullah, pada catatan kaki yang wasana dzalika li ummati haitsu amarahum bis salati alaihi ba'da salam alaihi, pada catatan kakinya faqad qalu ya Rasulullah faqad alimna kaifa nusallim alaika ay fi tashahhud fa kaifa nusalli alaik qalu qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad ila akhiril hadis. Maka sungguh para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam atas engkau. Kaifa nusallim alaik? Bagaimana kami mengucapkan salam atas engkau? Ai fi tasyahud, yakni di dalam tasyahud. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kami bersolawat atas engkau? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qulu, ucapkan oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad ila akhiril hadis, sampai selesai hadis. Qala Syaikh bin rahimahullah taala, falam yakhussu tasyahudan duna tasyahudin, maka tidak dihususkan, falam yakhussu, tidak dihususkan satu tasyahud tanpa tasyahud yang lainnya. Fafihi dalilun, yakni tidak dihususkan satu tasyahud tanpa tasyahud yang lainnya. Nam, tidak dihususkan ucapan solawat ini pada tasyahud awal saja, ya, atau pada tasyahud akhir saja, tidak. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, fafihi dalilun ala masyru'iyyati sholati alaihi fi tasyahudil awal aidan, maka padanya terdapat dalil atas disyariatkannya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tasyahud awal juga. Ya. Jadi, dan tidak dikhususkan solawat ini

kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad annabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammad annabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad annabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bentuk yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bentuk yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini salat yang ketujuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini bentuk selawat. Nah, dan solawat ini juga yang dibaca apabila seseorang ingin membaca solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau selain di luar solat, misalkan ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadu ucapkan Allahumma Salli Alaihi atau Sallallahu Alaihi dan seterusnya. Ya, Taib. Adapun yang orang ucapkan, ya, katanya apa namanya solawat atas Nabi, ya, semisal Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana dan seterusnya, itu bukan solawat. Nah, itu bukan solawat, tapi itu adalah sanjungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan. Hanya saja terkadang di dalamnya terdapat kata-kata syirik, ya, kata-kata kufur. Nah, seperti pada apa yang baca? Ya Rabbi bil Mustafa. Anasa ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Mustafa. Binya di sana adalah bi sababi atau sahabah, yang sahabah. Wahai Tuhanku, dengan sebab Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad, yang maksudnya Nabi Muhammad. Nah, balik itu sampaikan. Balik maqasidana, tujuan-tujuan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan seterusnya. Ya. Nah, itu lah pujian, tapi terkadang sanjungan, tapi terkadang terdapat di dalamnya kata-kata kufur, kata-kata syirik, ya. Nah, dan yang lain-lainnya, ya, dan lainnya. Jadi sholawat yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana enam yang sudah kita baca tadi, ya, tujuh bentuk sholawat, atau ya, cukup dengan mengucapkan, misalkan ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, diucapkan Shallallahu Alaihi atau Allahumma Sholli Alaihi. Ya. Nah, doib. Dan pada bab yang berikutnya kita lewati fawaidul muhimmah. Al-qiyamu ila raka'ati tsalitsa tsumma rabi'ah. Ya, sebelumnya dua paragraf di atas. Wa kadzalika sanna lahum addu'a fi hadza tasyahud wa ghairihi. Ada. Wa kadzalika bab atas dari bab al-qiyamu ila raka'ati tsalitsa tsumma rabi'ah. Paragrafnya ada enggak? Ada. Halaman 177. Wakadzalika sanna lahum addu'a fi hadza tasyahud wa ghairihi. Dan seperti demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan untuk mereka berdoa pada tasyahud ini dan yang lainnya. Pada tasyahud ini, yaitu tasyahud awal dan yang lainnya, tasyahud yang kedua. Faqala sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyatu lillah. Ila akhiril hadith, fadhakaraha ila akhiriha, thumma qala, thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkan oleh kalian attahiyatulillah. Kemudian menyebutkan doa tasyahud sampai selesai, pada karoha menyebutkan doa tasyahud sampai selesai ila akhiriha. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian pilihlah. Tsumma liyatakhayyar, kemudian pilihlah dari doa yang disenanginya. Minad du'a ajabahu, dari doa yang disenangi kepadanya. Doa yang paling disenangi, yang paling mentakjubkan. Nah, di sini tidak disebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghususkan tasyahud awal ataupun tasyahud yang kedua. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qa'adtum fi kulli raka'ataini. Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, ucapkan oleh kalian attahiyatulillah sampai selesai doa tasyahud. Kemudian pilihlah doa yang sangat kalian sukai, yang sangat kalian senangi. Ya, nah, sehingga disunnahkan juga berdoa pada attahiyatul awal, ayat yang pertama. Nah, thayyib. Jadi misalkan doa tasyahud, kemudian sholawat, kemudian berdoa, ya, kemudian berdoa. Nah, bab yang berikutnya, qala syekh rahimahullahu taala al-qiyamu ila raka'ati ats-tsalitsati tsumma rabi'ati. Berdiri menuju rakaat yang ketiga kemudian rakaat yang keempat. Berdiri menuju rakaat yang ketiga kemudian rakaat yang keempat. Qala syekh rahimahullahu taala tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhadu ila raka'ati ats-tsalitsati mukabbiran. Wa amara bihi al-musya salatuhu fi qawlihi thumma sna dhalika fi kulli raka'atin wa sajdatin kama taqaddam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit menuju rakaat ketiga mukabbiron dalam keadaan bertakbir atau seraya bertakbir, dan memerintahkan dengannya orang yang sholatnya keliru pada ucapannya, kemudian perbuatlah atau kemudian lakukanlah summa isna, kemudian lakukanlah atau perbuatlah dzalika yang demikian pada setiap rakaat dan sujud, pada setiap rakaat dan sujud kama taqaddam, sebagaimana sudah berlalu. Nah, sebagaimana sudah berlalu atau sudah terdahulu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qoma minal qa'dati kabbara tsumma qoma. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mau berdiri dari duduk, apabila mau berdiri dari duduk, Nabi bertakbir, kemudian bangkit, kemudian Adam, kemudian berdiri. Ya, nah. Jadi sebagaimana sudah berlalu pada awal pembahasan, Nabi SAW mengangkat tangan, ya, bertakbir dan mengangkat tangan. Ada tiga kaifiyah, ya, ada yang bersamaan, ada yang bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangan dulu baru takbir. Nah, demikian ketika bangkit dari duduk menuju rokat yang ketiga. Karena Nabi bertakbir kemudian baru bangkit. Ya, Nabi bertakbir Allahu Akbar kemudian baru bangkit berdiri. Nah, kadang bersamaan, kadang bangkit kemudian bertakbir. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hada takbir ahyanan. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Karena dibangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga bertakbir, dan kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya. Nah, wa kana idza arada al-qiyam ila raqati rabi'ati qala Allahu akbar wa amara bihi al-musia salatuhu kama taqaddam anifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ingin berdiri menuju rakaat yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar dan memerintahkan dengannya kepada orang yang salatnya keliru sebagaimana berlalu tadi. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hada takbir ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Dan pada rakaat bangkit dari rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat, ya, kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Ya. Mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Nah. Tsumma kana yastawi qa'idan 'ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi tsumma yaqum mu'tamidan 'alal ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak, ya, yastawi tegak qa'idan dalam keadaan duduk di atas kakinya yang kiri. Nah, mu'tadilan lurus sehingga kembali setiap tulang kepada posisinya. Kemudian berdiri dalam keadaan bertumpu di atas enam bumi. Ya, mu'tamidan bertumpu di atas bumi. Wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idza qoma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jin. Ya'jin yaitu bersandar atau bertumpu di atas kedua tangannya apabila mau bangkit. Nah, jadi setelah duduk apa setelah rakaat yang ketiga, setelah sujud yang kedua, ya, duduk dulu, ya, duduk istirahat. Ya, seperti duduk istirahat, duduk di atas kaki yang kiri. Nah, yang pada sifat yang tadi kaki kanannya ditegakkan, jari-jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian bangkit ke rakaat yang keempat, ya, dengan bertumpu pada kedua tangan. Nah, bangkit. Baik, bersama tangan kadang Nabi mengangkat tangan lagi. Ya, Nabi mengangkat tangan. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ya, nah. Taib. Wa kana yaqra'u fi kulli minarakataini al-Fatihah. Wa amara bidzalika al-musiya salatuhu. Wa kana rubama adhafa ilaihima fi salati dhuhri bid'a ayatin kama sabaqa bayanuhu fil qira'ati fi salati dhuhri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseringnya membaca pada setiap dari dua rakaat yang terakhir, dua rakaat yang terakhir, dan pada sholat zuhur dan asar, al-fatihah saja, ya, al-fatihah saja, dan memerintahkan dengan yang demikian orang yang sholatnya keliru, ya. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan, ya, adhofa, menyertakan, ya, atau mengikutkan pada keduanya, pada kedua rakaat atau pada kedua rakaat tersebut dalam sholat duhur sebagian ayat, bid'a ayatin, sebagian ayat, ya, bid'u itu bilangan antara 3 sampai 9, kadang 3 sampai 9 ayat. Enam, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya pada bacaan sholat duhur. Enam, Nabi SAW seseringnya pada dua rakaat yang terakhir dari sholat duhur dan sholat asar, enam, tujuh sholat isya, hanya membaca surat al-fatihah saja. Seseringnya hanya membaca surat al-fatihah saja pada dua rakaat yang terakhir. Tapi kadang-kadang Nabi menyertakan atau juga membaca ayat yang lain setelah al-fatihah. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca ayat yang lain setelah surat al-fatihah pada dua rakaat yang terakhir tersebut. Nah, tetapi seseringnya hanya mencukupkan dengan membaca al-fatihah saja. Nah. Saya bisa paham ini? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Yang tiga rakaat sama. Rakaat yang ketiganya hanya membaca al-fatihah saja. Al-kunutu fi salawatil khamsi linnazilati. Kunut pada sholat lima waktu karena nazilah. Nazilah itu kejadian yang dahsyat, ya, kejadian yang dahsyat. Nah, kunut nazilah ini dilakukan karena ada sesuatu kejadian, yang menimpa kaum muslimin. Ya, nah, bukan terus menerus, ya, bukan terus menerus, tetapi karena ada satu kejadian, ya, nah, yang dahsyat yang menimpa kaum muslimin, nah, dilakukanlah kunut nazilah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada ayyadu ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi raq'atil akhirah ba'da ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa kana yajharu bidu'aihi wa yarfa'u yadaihi wa yu'minu man khalfahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila hendak mendoakan jelek atas seseorang, yad'u ala, itu mendoakan jelek, atau mendoakan li ahadin, mendoakan kebaikan untuk seseorang, ya, qanata, Nabi melakukan kunut, yaitu berdoa pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Dan apabila Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, baru Nabi berdoa. Itu doa kunut nazilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan doanya. Mengeraskan doanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika kunut nazilah tersebut, wa yu'minu man khalfahu, dan mengaminkan orang-orang yang di belakangnya, yakni makmumnya mengaminkan. Nah, dan masalah mengaminkan ini hendaklah pas ya, pas pada kalimat yang memang untuk diaminkan ya, berupa permohonan ya. Nah, baik. Jadi jangan setiap imam berhenti misalkan tarik napas kemudian amin. Nah, imam berhenti tarik napas kemudian diaminkan. Nah, tetapi hendaklah pas pada kalimat yang itu merupakan apa namanya permohonan ataupun doa. Semisal pada kunut witir ya, kunut witir. Siapa yang hafal tuh? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, maka sesungguhnya engkau yang memutuskan takdir dan tidak yang menghukumi atas engkau. Nah, ini bukan permohonan ya, tapi pengkabaran. Pengkabaran tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak pantas untuk diucapkan amin. Ya, karena artinya amin itu adalah semoga Allah mengabulkan. Ya. Tetapi mulai dari Allahumma hdini fiman hadait. Ini kalau doanya sendirian. Jadi kalau berjamaah, imam yang mengucapkan Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah, berikanlah kami petunjuk pada sebagaimana apa yang engkau berikan petunjuk. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Berikanlah kami petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk pada orang yang engkau kehendaki. Nah, dan seterusnya. Kemudian pada innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Nah, sesungguhnya engkau yang menetapkan takdir dan tidak ada yang menghukumi atas engkau. Maka ini adalah pengkabaran. Ya, pengkabaran. Nah, bukan permohonan, sehingga tidak pas kalau diucapkan amin. Baik. Nah, demikian dalam kunut nazilah, dan demikian juga dalam kunut nazilah. Baik. Wa kana yaqnutu fi shalawatil khams kulliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut, ya kunut nazilah, pada salat 5 waktu seluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi tidak dikhususkan. Nah, tidak dikhususkan. Anak mau sholat siang ataupun sholat malam, sholat jahr maupun sholat sirri, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kunut nazilah. Lakinnahu kana la yaknutu fiha illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan kunut ya padanya pada sholat 5 waktu kecuali apabila ingin mendoakan. Ya, mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, da'a lahum, da'a li kaumin, mendoakan baik, au da'a ala kaumin, atau mendoakan jelek atas suatu kaum, da'a ala, mendoakan jelek. Nah, farubama qala, maka kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma anjil Walid bin Walid, wa salamata bin Hisham, wa Iyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudarri waj'alha sinina kasinina kasini Yusuf. Allahumma al'an lihyana wari'lan wadakwana wa usayyata asatillahi wa rasulihi. Nah, Allahumma anjil Walid bin Walid, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid dan Salamah bin Hisham dan Ayyash atau Iyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudhar, ya Allah, keraskanlah himpitanmu ya Allah, sempitkanlah himpitanmu terhadap mudhar. Mudhar ini nama kabilah, nama suku. Dan jadikanlah atas kabilah mudhar tersebut musim paceklik, sinin, seperti musim paceklik yang menimpa kaum Yusuf, kaum Nabi Yusuf. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah Lihyan, Wari'lan, Wadhaqwan, Wasayyata Asatillahi wa Rasulih, dan orang-orang yang memasihati Allah dan Rasulnya. Nah, ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai dari kunut, Nabi bertakbir kemudian sujud. Diafannya pada kunut najilah dan menyebutkan nama perorangan, yang nama perorangan yang dalam bentuk laknat, dalam bentuk laknat. Ini analupa itu ada pembahasan, yakni setelah itu Nabi meninggalkannya, ya, meninggalkannya karena orang masih hidup, tidak tahu di akhir kehidupannya. Kita tidak tahu di akhir kehidupannya apakah dia bertobat ataukah tidak, ya. Dan sebagaimana apa namanya sebagian orang-orang kafir, sebagian orang-orang kafir kemudian di akhir hayatnya bertobat. Nah, sehingga tidak boleh kita mendoakan jelek terhadap orang kafir dan menyebut namanya. Kalau secara umum tidak mengapa, ya Allah laknatlah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu kan umum. Tapi kalau misalkan disebut namanya, ya Allah laknatlah Yosef misalkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Sedangkan dia masih hidup misalkan. Nah, kenapa? Karena mungkin di akhir hidupnya dia bertobat. Ya, tapi kalau misalkan ya Allah laknatlah Fir'aun dan masukkanlah dia ke dalam neraka dan siksalah, makanya tidak mengapa karena Fir'aun sudah mati. Ya, dan juga ada nas yang jelas tentang laknat terhadap Fir'aun. Ya, nah, adapun kalau masih hidup orangnya, maka tidak boleh dilaknat ya, secara ta'yin, secara disebut namanya. Ya, dan walaupun misalkan kedolimannya. Ya, jangankan orang muslim ya, walaupun orang kafir ya. tidak boleh karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia, apakah dia husnul khotimah ataupun sul khotimah, yakni bertaubat ataukah tidak. Nah, tapi kalau secara umum melaknat orang kafir secara umum tidak mengapa, ya. Allahumma al'anhum ya al yahudi wan nasoro, ya Allah laknatlah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Ya, nah, sebagaimana Nabi SAW juga menyunahkan kalau melewati kuburan orang Yahudi dan orang Nasrani untuk melaknat mereka. Ya, kalau melewati kuburan orang Yahudi dan orang Nasrani, untuk melaknati mereka. Nah, karena mereka sudah mati dan disebutkan secara umum. Taib Allah alam ini kunut nazilah. Dan kunut najilah ini lafadznya ataupun ya kalimatnya, ya disesuaikan dengan keadaan, dengan doa ataupun ya dan keadaan yang apa di alam yang terjadi. Ya. Nah, misalkan ketika kaum muslimin di mana, ya, di Bosnia dulu atau di Myanmar, ya, yang dianiaya oleh pemerintah sana misalkan, nah, kita mendoakan misalkan Allah mansur al muslimin fi Myanmar. Atau fi Bosnia. Nah, ya Allah tolonglah kaum muslimin yang berada di Myanmar ataupun di Bosnia ataupun di mana. Ya, nah. Atau ya Allah tolonglah Allahumma ansur al-mujahidin fi mana, tempat mana misalkan. Ya, tidak mengapa. Ya, nah. Jadi kalimatnya disesuaikan dengan keadaan yang kita yang diinginkan. Ya. Yang kita ingin. Kalau Ya, enam kunut subuh nanti pada pembahasan pada kunut witir. Sebenarnya kunut subuh itu tidak ada. Kunut subuh itu tidak ada. Yang Nabi ajarkan adalah kunut witir. Kunut witir. Seandainya kunut subuh itu ada, maka tidak akan terjadi khilaf ataupun tidak akan ada pembahasan kunut subuh itu ada atau tidak. Kenapa? Karena para sahabat setiap subuh sholat di belakang Nabi. Pasti dinukil, pasti sampai kepada umat yang belakangan bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut subuh. Ya. Tetapi ternyata tidak ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih itu, tidak ada Nabi melakukan kunut subuh. Ya, nah, jangan kunut atau kunut subuh yang dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari. Katakanlah Nabi kencing berdiri, ada dalam kitab hadis. Ya. Nah, Nabi mandi ada dalam kitab hadis disebutkan. Nah, padahal ya kan jarang sekali-sekali mungkin Nabi kencing berdiri itu sekali-sekali. Tapi apa? Sahabat ana melihatnya ataupun sahabat ana yang melihatnya ya, karena Nabi berdiri kencing berdiri di belakang sahabat ya, saling membelakangi. Nah, ya dinukil hanya sekali. Nah, sampai pada ditulis oleh para imam dalam para ulama penulis hadis. Ya, nah, sementara ini sholat subuh, ya sholat subuh setiap hari dilakukan. Seandainya Nabi SAW itu melakukan kunut pada sholat subuh tersebut, pasti akan sampai ataupun akan dicatat oleh para ulama penulis hadis tersebut. Ya. Nah, kejadian yang jarang saja, ya kalau itu sahih dari Nabi tercatat, ya tercatat. Ya, nah, apalagi perbuatan ataupun amalan yang dilakukan sering ataupun terus menerus, ya, terus menerus. Nah, pasti ada. Hanya sikap kita ketika berada di tengah-tengah mereka atau sholat di belakang mereka, ya kita tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan, ya hanya berdiri. Nah, karena hal tersebut tidak ada syariatnya, ya, tidak ada syariat. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun setelahnya ya kalau ada yang bertanya ya dijelaskan, ya kenapa kamu tidak mengangkat tangan atau tidak mengaminkan, ya dijelaskan. Ya, nah. Allah alam bishawab. Dan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.